ada beberapa tips kalau saya sih untuk mengatasi lapar. Afwan Ustadz, perkenalkan nama saya Wahid Nurdi Hamzah, biasa dipanggil Wahid. Sebelumnya, mungkin kalau nanti pertanyaan saya agak mengulang atau gimana, mohon maaf karena kebetulan baru datang telat tadi kena macet. Jadi, begini Ustadz, saya juga bingung harus mulai dari mana, mungkin saya sharing aja. Jadi, tanggal 21 Agustus lalu, saya ceritanya buka YouTube di handphone. Tahu-tahu kok ada potongan video yang dari Asabil Channel yang 2 menit 17 detik itu tentang cara ampuh menghilangkan ngantuk. Di situ kalau nggak salah intinya sih challenge dari Ustadz untuk selama seminggu nggak makan nasi, terus nggak makan tepung, nggak makan minyak, nggak makan gula pasir, seperti itu. Dan itu saya jalanin sih, nggak tahu kenapa saya jalanin gitu loh. Berarti sekarang udah 10 hari ya. Cuman cheat 2 kali, hari Jumat yang pas minggu pertama itu sempat kena, malamnya kena nasi goreng, sama kemarin karena kebetulan hormatin ada acara kantor, nasi kebuli Ustadz. Sisanya alhamdulillah sih, sama paling 2 hari terakhir ini udah agak dibantu sama beras merah gitu Ustadz. Pertanyaan saya kebetulan juga bingung karena yang lain-lain belum sempat saya ini, masalah kayak air nabis gitu, saya belum lihat videonya, cuman mungkin sedikit mohon arahan aja Ustadz buat saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan selanjutnya, karena jujur saya sebenarnya ada bingung dengan kehidupan saya kayak ngerasa 10 hari ini saya bukan, cuma saya tetap saya jalani dan rasanya sih enak gitu Ustadz, mungkin bisa ngasih arahan buat saya Ustadz, mungkin gitu Ustadz. Lah kemarin waktu menjalani selama 7 hari itu badannya enak kan? Enak. Ya sudahlah jalanin terus kayak begitu. Lapernya kan gini, jadi kita ada beberapa tips kalau saya sih untuk mengatasi lapar. Lapar itu sebenarnya bukan urusan di perut tapi di sini. Mindset ya. Mindset. Jadi kita yang mengendalikan dia. Jadi kalau kita menahan sedikit lapar, biasa setengah jam udah hilang. Maka quote ini sering banget saya pakai. Bunyinya gini, hunger is the first element of self discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Oke. Itu kata kuncinya adalah kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Kita bisa enggak banyak marah, kita lebih banyak sabar, enggak banyak ngeluh. Kalau lapar dikendalikan. Iya. Karena itu pentingnya di situ. Jadi kalau lagi lapar kayak begitu ya kendalikan dulu gitu kan. Dengan cara mengalihkan dengan aktivitas atau apapun. Tapi kalau memang enggak bisa juga, ya pilihannya kalau saya biasanya makanan-makanan yang sehat kayak buah atau kurma atau kacang-kacangan. Itu kan enggak masalah. Iya. Cukuplah untuk sedikit katakanlah mengganjal rasa lapar. Mengganjal sih, tapi menyenangkan dia, menyenangkan, gitu kan. Okay. Ini ada makanan masuk nih gitu. Itu. Jadi kalau dan sudah mulai ditanamkan di mindset kita itu untuk tidak lagi nyampah gitu kan. Gitu. Bapak Ibu pernah enggak ketemu dengan orang yang gara-gara makan satu sendok makanan tiba-tiba alergi? Pernah ketemu orang itu? Pasti ada, pernah ya. Ada. Betul. Kenapa? Kita nggak pernah tahu bagian mana dari makanan tadi itu yang akhirnya menyebabkan masalah ke badan kita. Apalagi kalau kita sudah membiasakan hidup sehat. Saya kemarin sempat gitu kan pas lagi di rest area beli makan, lapar banget, memang lagi lapar banget. Mbak apa nih gitu kan? Terus dia ngelihat ada makanan instan itu kan masih dingin. Terus saya ngelihat lagi diapain sama dia. Habisnya abis didinginkan dimasukkan ke microwave. Yeah. Iya, saya mikir sejuta kali untuk saya makan makro, karena lagi dingin dipanaskan dengan menggunakan gelombang elektro atau mikro kayak begitu, gak sehat sama sekali. Lebih baik Anda makan gorengan daripada makan kayak begituan. Iya. Gitu loh. Jadi kita yang sudah mulai menyadari bahwa I don't deserve this food gitu kan, saya gak layak makan, tubuh saya gak layak makan ini gitu loh. Jadi kalau udah kayak begitu dia kan dikasih kue-kue, dikasih, kebayang gak nasi goreng itu? Coba cerita nasi goreng ya. Nasinya kan sudah gula. Iya. Glukosa kan. Gak ada mineral, miskin serat. Dikasih minyak gak? Iya. Minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak goreng. Minyak gorengnya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit. Minyak sawit kategori lemak jenuh atau lemak